بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. ويل لكل همزة لمزة. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. الذي جمع مالا وعددا. Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدًا. Dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ. Sekali-kali tidak. Pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka, Hutomah. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ. Dan tahukah kamu apakah neraka Hutomah itu? نَارُ اللَّهِ الْمُوْقَدَةُ. Yaitu api azab Allah yang dinyalakan. الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ. Yang membakar sampai ke hati. إِنَّهَا عَلَيْهِمْ. Sungguh, api itu ditutup rapat atas diri mereka. Fi 'amadin mumaddadan. Sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang.